Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nasallallahu al-karim an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na ma 'allamana. Taib qala rahimahullah faslun al-ma'asi sababul khauf war-ru'b fil qalb. Pasal bahwasannya kemaksiatan adalah sebab ketakutan, sebab kekhawatiran yang ada dalam hati seorang hamba. Taib qala min uqubatiha ma yulqihi Allahu subhanahu minar ru'bi wal khaufi fi qalbil 'asi. Di antara hukuman-hukuman maksiat, hukuman-hukuman dosa pada seorang hamba adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan ke dalam hati seorang hamba, hati seorang yang berbuat maksiat, dari rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Fala tarahu illa khaifan mar'uban, maka engkau tidak melihat orang yang pelaku maksiat, orang yang pendosa, kecuali dia dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Qala fa inna ta'ata hisnullahil azamul ladzi man dakhalahu kana minal aminin min 'uqubati dunya wal akhirah. Maka sebagaimana bahwasannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan saleh, amal yang baik merupakan benteng yang besar, benteng yang agung. Benteng yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, ke dalam benteng ketaatan, benteng kebaikan tadi, dia termasuk dari orang yang merasa aman. Aman dari hukuman-hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Wa man kharaja anhu ahatat bihil makhawifu min kulli janibin. Sebaliknya, orang yang keluar dari benteng keamanan, yaitu ketaatan, keluar dari lingkup kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diliputi rasa takut dari segala penjuru, dari depannya, belakangnya, dan sekelilingnya. Maka faman atau Allah in qala batil makhawifu fi haqqihi amanan. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka berubah, berganti ketakutan-ketakutan yang ada pada dirinya itu menjadi sebuah keamanan, ketentraman, tumakninah, sakinah dalam hatinya, tentram dia, tenang dia, lapang dadanya. Waman asahun qalabat ma'aminuhu makhawif. Sebaliknya, barang siapa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka berubah keamanannya, rasa aman dia, ketentramannya, rasa tentramnya menjadi perasaan takut, rasa khawatir. Qala fala tajidul asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahai ta'irin. Maka tidak engkau dapati seorang yang berbuat maksiat kecuali hati dia seolah-olah berada di antara dua sayap burung. Khawatir terjatuh. Qala in harakatir rih albaba qala ja'at talab. Kalau ada angin yang meniup pintu yang terbuka, karena tiupan angin pintunya terbuka, maka dia merasa khawatir. Jangan-jangan datang orang yang menuntutku, orang yang akan menghukumku. Wa in sami'a waq'a qadamin khafa an yakuna nadhiran bil atab. Demikian pula, kalau dia mendengar langkah kaki orang yang berjalan, maka serta-merta dia langsung merasa khawatir, jangan-jangan ini orang yang memberi kabar, memberi peringatan dengan kehancuran, ya, akan dihukum, akan dapat hukuman, ya. Karena dia dalam keadaan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabu anna kullasaihatin alaihi. Maka dia mengira, menganggap semua suara, semua teriakan, suara yang muncul itu arahnya kepada dia. Yang dimaksud dia, yang dituju adalah dia, ya. Wa kullamakruhin qasidan ilaihi. Dia menganggap, mengira seluruh keburukan, perkara-perkara yang dibenci, itu mengarah ke dirinya. Tidak tentram hatinya, takut, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Ini orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, qala faman khafallaha amanahu min kulli syai'in. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah akan jadikan dia merasa aman, tenang, tentram, tumakninah dan sakinah, ya. Tidak khawatir dengan segala sesuatu, ya. Tidak merasa takut dengan apapun, ya. Karena dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man lam yakhafillaha akhafahu min kulli syai'in. Sebaliknya, barang siapa yang tidak merasa takut kepada Allah, ya. Orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, mungkin nampaknya kelihatannya dia orangnya pemberani, orangnya menakutkan, sangar, ya. Tetapi hakikatnya, hatinya dia adalah orang yang sangat penakut, ya. Takut dengan segala sesuatu, ya. Kalau ada orang yang memperingatkan dia, oh jangan naik Gunung Lawu pakai baju biru misalkan. Dia takut luar biasa, khawatir, oh, nanti kalau baju biru saya dimakan serigala. Nah, takut. Takut dengan sesuatu yang khayal, sesuatu yang khurafat, tidak ada nyatanya, tidak ada kenyataannya. Itu kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditakut-takuti, oh nanti di sana ada danyangnya, ada nanti begini, nanti begitu, ya. Dia merasa aman. Dia merasa tenang, ya. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, ya. Dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang pendosa, walaupun tampangnya menakutkan, tampangnya sangar, ya, tetapi hakikatnya, kalau benar terjadi gitu, ya, peperangan misalkan, ya, jihad, ya, melawan musuh, ya, pendosa itu walaupun tubuhnya besar, kan, takut dia maju, ya, perang, ngadapi musuh, ya, dengar suara dor itu udah gemetar, ya, lebih-lebih ditodong ya, sudah takut. Muwahid ya pemberani ya. Ada suara dor dicari teman-teman. Mana pemberani ya. Ini orang yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan takut pada apapun ya. Baik. Qala berkata penyair, qala laqad qadallahu bainan nas mudkhuliku annal makhawifa wal ijrama fi qarani. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qada Allah Subhanahu wa taala antara manusia sejak mereka diciptakan, sejak dahulu, bahwasannya kekhawatiran, ketakutan dan dosa-dosa itu bersandingan ya, bergandengan seperti korn itu, tanduk kanan dan kiri ya, tanduknya kambing kanan dan kiri, yaitu di mana ada tanduk kiri ada tanduk kanan ya, di mana ada dosa di situ ada ketakutan ya, di mana ada ketakutan itu sebabnya karena dosa ya, itu ya, demikian terus-menerus tidak berpisah. Ada dosa maka akan muncul ketakutan dalam hati pendosa tadi ya. Baik. Ini bentuk hukuman dari perbuatan dosa ya, muncul ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dalam hati seorang hamba. Taib qala min uqubatiha annaha tuqi'ul wahsyatal 'azimata fil qalbi. Taib, dan di antara hukuman-hukuman dosa adalah menjadikan hati seorang hamba itu wahsyah ya. Itu merasa liar, merasa tidak nyaman dengan apa yang ada di sekitarnya. Dia merasa kesepian ya, merasa gersang itu. Wahsyah ya. Kalau binatang itu ada yang sifatnya wahsi ya, ada yang ahli ya. Nah, si, kalau ahli itu jinak ya, dengan orang, ada orang tidak takut dia dekat ya, tambah mendekati ada orang gitu. Tapi kalau wahsi ya, dengar suara kaki saja sudah lari. Itu wahsi ya. Nah, itu ibarat hati seseorang ya. Kalau dia penuh dosa ya, senantiasa melaksanakan dosa, maka hatinya liar ya. Gersang ya. Takut ya. Gelisah ya. Dalam hatinya. Taqala fayajidul mudhnibu nafsahu mustawhisan. Ya. Maka seorang pendosa itu dapat, dia mendapati hatinya dalam keadaan kesepian. Dalam keadaan liar. Qala qad waqa'atil wahsyatu bainahu wa baina rabbih. Sebabnya adalah dia menjadi berhubungan dengan Rabb-nya dengan cara yang buruk, ya kan? Terjadi wahsyah antara dia, ya, kegersangan itu, kegersangan hubungan antara dia dengan Rabb-nya, ya, zat yang memiliki jasa yang sangat besar pada dirinya, memberikan kenikmatan yang banyak pada dirinya, ya, dilanggar larangan-larangannya, tidak dijalankan perintah-perintahnya, ya. Baik. Walillahil matsalul a'la ya. Misalkan di ma'had saja ya. Kalau ada santri ya. Setiap hari tugas ya. Dia enggak pernah ngerjakan ya. Enggak pernah ngerjakan. Diberi tugas enggak dikerjakan, enggak pernah kerjakan ya. Kira-kira hubungannya dengan ustadznya gimana ya? Oh, jadi apa akrab atau menjadi enak, senang gitu apa enggak? Itu perasaan hati seperti itu ya. Tentu wah, lihat ustaznya sudah waduh ini nanti diapakan ya, khawatir, takut ya kan. Nah, sebaliknya ya, kalau dia rajin ya, ada tugas kerjakan, ada tugas kerjakan. Enggak ada tugas tambah minta tugas ya. Tidak ada tugas hari ini, minta tugas ya. Rajin gitu kan. Ya, tentu dengan ustaznya hubungannya jadi nyaman gitu kan. Menjadi rukun ya, sudah menjadi enak ya kan. Nah, demikian pula hubungan seorang hamba ya dengan Rabb-nya Subhanahu wa taala ya. Dia melanggar larangan-larangan Rabb-nya senantiasa demikian, maka menjadi gersang hubungannya tadi ya. Qala bainahu wa bainal khalqi, bahkan antara dia dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain ya, lebih-lebih dengan hamba yang saleh ya, dengan hamba yang baik ya. Qala bainahu wa bainan nafsihi, bahkan antara dia dengan dirinya sendiri ya, antara dia dengan dirinya sendiri ya, merasa kesepian ya, merasa sangat sudah perasaan yang buruk pada dirinya. Qala wa kullama kathurati dzunub istaddatil wahsatu, maka setiap kali dosa itu lebih banyak, maka perasaan wahsyah itu lebih besar ya, lebih berat ya, lebih besar perasaan wahsyah tadi ya. Hatinya tidak tenteram, hatinya tidak nyaman ya, ada yang kurang, ada yang tidak nyaman dalam hidup dia, dalam hati dia. Qala wa amarul ais aisul mustawhisina al khaifin, dan hidup yang paling pahit ya, kehidupan yang paling pahit itu adalah hidupnya orang-orang yang mustawhis tadi, orang yang gersang hubungannya dengan Rabb-nya ya, gersang hubungannya dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang khawatir ya. Baik. Walaupun ya secara zahir mungkin itu tadi nampak harta bendanya berlimpah ya kan. Tetapi hakikatnya sa'adah itu fil qalbi ya. Kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, kelapangan hidup itu dalam dada seseorang ya. Betapapun banyak harta dia, tetapi hatinya rakus ya, masih merasa fakir, kurang ya. Tidak tenteram hidupnya, tidak nyaman kehidupannya, pahit hidupnya ya. Qala wa atyabul ais aisul musta'nisin, sebaliknya kehidupan yang paling indah, kehidupan yang paling baik adalah kehidupannya orang-orang yang musta'nisin. Ini lawan dari wahsyah tadi ya. Kalau wahsyah tadi hatinya yang gersang, yang kesepian, yang galau dan seterusnya. Musta'nisin, orang-orang yang dekat ya, merasa tentram, gembira, tenang ya dengan Rabb-nya ya. Itu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dia sangat tenang, tentram, senantiasa berbahagia. Waktunya beribadah datang, menjalankannya dengan senang hati ya, dengan tentram ya, menjalankan perintah Rabb-nya, menjauhi larangannya, maka dia tidak merasa tertuduh, tidak merasa tertuntut dari pelanggaran-pelanggaran ya. Dia tentram hidupnya, tenang pikirannya. Taib qala falau fakkaral akilu wa wazana baina ladzatil ma'siyati wa ma tuqihu fihi minal khauf wal wahsyati. Kalau seandainya orang berakal ya, dia menimbang, dia menakar antara kelezatan maksiat yang dia dapatkan ya, yang sejenak ya. Kelezatan maksiat itu tidak ada yang lama ya, sebagaimana telah lewat ya penjelasannya ya. Kalau terulang kemaksiatan itu, dosa itu ya, dosa yang setelahnya itu mengobati luka, bukan mendapatkan kenikmatan ya kan. Telah dicontohkan sebelumnya peminum khamr misalkan ya kan. Pertama kali minum, gelas pertama mungkin dia merasakan ya nikmatnya khamr tadi, ya kan? Menjadi senang hatinya, tetapi setelah menjadi candu, ya, kecanduan pada khamr, berikutnya, gelas berikutnya adalah ngobati luka tadi, ngobati candunya itu. Sudah tidak merasakan nikmat, sudah tidak ada kenikmatan pada dia. Dan itu pada semua maksiat, ya. Itu pada semua maksiat apa saja, ya. Pertama itu yang nampaknya indah, enak, menyenangkan, ya. Kedua, ketiga, seterusnya itu mengobati luka, ya. Kalau dia tidak segera sadar, ya. Kalau dia tidak segera taubat, ya. Maka terus demikian, dia melakukan maksiat itu bukan untuk kesenangan, untuk kelezatan, tidak. Tetapi mengobati lukanya tadi, keinginannya tadi, ya. Taib. Itu semua bentuk kemaksiatan, apapun bentuk maksiatnya. Maka demikian. Yang terakhir, seterusnya, seterusnya itu adalah bentuk mengobati luka dia, ya. Tidak merasakan nikmat lagi. Taib. Taib, maka jika seorang yang berakal, dia menimbang, menakar antara lezatnya maksiat, ya, yang dia dapati, itu sangat nisbah, sangat sedikit sekali, ya kan? Sangat kecil sekali. Dan apa yang dia dapati dari perasaan takut, perasaan gersang, gelisah, kesepian, dan seterusnya tadi, maka la'alima su'ahalihi wa'adhima hubnihi. Sungguh benar-benar dia akan tahu, mengetahui buruknya keadaan dia, besarnya ketertipuan dia, maghbun, ya, dia tertipu. Ghubn itu menjual sesuatu yang mahal dengan harga yang murah, ya. Barang mahal ditipu orang, oh ini murah ini harganya, ya. Setelah sampai ke pasar, oh ternyata barang itu harganya berlipat-lipat dari yang dibeli, gitu. Nah, dia maghbun. Nah, kalau dia tahu keadaan ini, maka dia seperti orang yang maghbun itu. Qala idba'a unsat ta'ati wa amanaha wa halawataha biwasatil ma'siyah. Dari sisi mana dia maghbun? Ketika dia menjual nikmatnya, ya, tentramnya ketaatan, ya, baiknya ketaatan, keamanannya, manisnya ketaatan, dengan wahsyahnya maksiat, dengan kegersangan, kegelisahan, kesepian maksiat tadi, ya. Ketaatan yang nikmat luar biasa dia ganti dengan wahsyahnya maksiat, ya. Wa ma tujibuhu minal khauf wad-darar ad-da'ilahu, dan apa-apa yang mengharuskan dari perasaan takut, ya, dan doror darinya, ya. Taib. Maka sangat jauh sekali perbedaannya, tentramnya orang yang berbuat taat, berbuat maksiat, sudah dia dengan keadaan apapun, dimanapun merasa tenang, tentram, ya. Dia tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan ketentraman yang luar biasa. Dia berada dalam benteng yang besar tadi, benteng keamanan yang besar tadi, ya kan? Nah, sebaliknya dia tukar itu dengan kegersangan maksiat tadi, ya. Maka dia mendapatkan imbalan yang sangat menyedihkan, sangat merugikan dirinya, ya kan? Taib qala kama qila, sebagaimana dikatakan oleh penyair, fa in kunta qad au hasad ka dzunubu fadaha idza syi'ta wasta'nisi, ya. Jika engkau telah dibuat gelisah, ya, dibuat kesepian oleh dosa-dosa, ya. Dosa-dosa itu telah menjadikanmu orang yang kesepian, gersang hatinya, ya. Tidak tenteram, tidak tenang, ya. Galau dan seterusnya, maka bagaimana jalan keluarnya? Fadha'ha, maka tinggalkan dosa-dosa itu, ya. Tanggalkan dosa-dosa tersebut, idza syi'ta, jika engkau menghendaki, dan itu wajib atas muslimin, ya. Wasta'nisi, maka setelah itu istiqnaslah, ya, dengan ketaatan tadi, merasa tenteram, nyaman dengan ketaatan, ya. Baik. Qala wasirul mas'alati, dan rahasia dari masalah ini, ya. Orang yang pendosa itu hatinya gersang, orang yang berbuat taat itu hatinya tenang, tenteram, ya. Bahagia. Qala anna ta'ata tujibu al-qurba minar rabbi subhanahu wa ta'ala. Rahasianya adalah bahwasanya ketaatan seorang hamba, kebaikan seorang hamba mengharuskan kedekatan dia kepada Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, ya. Semakin dia taat, semakin dia menjalankan perintah, semakin dia menjauhi larangan, maka dia semakin dekat kepada Rabb subhanahu wa ta'ala, ya kan. Fakullama istadal qurbu qawyal unsu, ya. Maka setiap kali kedekatan itu lebih kuat, ya, maka ketentraman, ya, uns itu tadi semakin besar, ya, semakin kuat, ya. Uns tadi seperti tadi, ya, binatang yang ahli, ya, itu dekat dengan tuannya, ya kan. Ada diusir tuannya pun dia tetap dekat, ya kan, tetap mendekati tuannya, ya, di sekitarnya terus, ngikuti terus gitu, ya. Itu uns, ya, lawan dari wahsyah, ya. Maka dia semakin taat kepada Rabb-nya, semakin dekat kepada Rabb-nya, semakin tenang, tenteram dia dengan Rabb-nya. Sebaliknya, wal maksiatu tujibul bu'da minar Rabb. Kemaksiatan itu mengharuskan kejauhan dari Rabb-nya, menjauh dia dari Rabb-nya. Diperintah, tidak dikerjakan, dilarang, dilanggar, ya. Maka dia takut kepada Rabb-nya, ya. Hatinya, ya, jauh, menjauh kepada Rabb-nya. Maka kullama zadal bu'du qawiyatil wahsyatu, setiap kali bertambah kejauhan hamba kepada Rabb-nya, maka semakin kuat perasaan wahsyah tadi, ya, liar, ya, gersang, ya, tidak bagus hubungannya, ya. Baik, maka itu rahasianya, ya. Maka tinggal kita, ya, terserah, ya, jalan-jalan ketaatan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebaliknya, jalan-jalan keburukan, jalan al-jahim juga diterangkan, ya. Maka bagi kita untuk memilihnya, ya. Taib. Pilih untuk kalian yang terbaik, ya. Pilih yang paling bagus untuk diri-diri kita, ya. Mendekatkan diri kepada Rabb-nya, ya. Tentram, tenang dengan Rabb-nya, ya. Taib qala wali hadza yajidul bu'du wahsatan bainahu wa bainatuhi lil bu'di alladhi bainahuma, ya. Taib, jauh tadi, jauh maknawi, ya kan. Hatinya jauh, ya, hubungannya jauh. Walaupun jasadnya mungkin dekat, ya, tetapi ada permusuhan, ya. Maka yang demikian akan merasa buruk hubungannya, akan merasa gersang, akan merasa kesepian, ya. Walaupun di dekatnya banyak teman, ya, tetapi tidak cocok, ya kan, tidak senang, ya. Ada adawah misalkan, maka dia merasa gersang, dia merasa liar, tidak tenang, tidak tenteram dengan orang-orang di sekitarnya. Taib qala wa li hadza yajidul abdu wahsatan bainahu wa bainatuhi. Oleh karena ini, seorang hamba mendapati wahsyah, ya, kegersangan tadi, kesepian antara dia dengan musuhnya. Lil bu'di alladhi bainahuma, karena jauhnya antara dia dengan musuhnya tadi, jauh hatinya, ya. Jauh hatinya. Wa in kana mulabisan lahu qariban minhu, walaupun jasadnya, badannya dekat dengan dia, ya. Musuhnya tadi, walaupun dekat dengan dia jasadnya, tetapi jauh hatinya, ya, maka merasa wahsyah, ya, merasa tidak tenteram, tidak tenang, ya, merasa kesepian, ya. Sebaliknya, wa yajidu unsan wa kurban bainahu wa bainaman yuhib. Seorang hamba itu dapati perasaan anis, perasaan yang tenang, tenteram, senang, dan merasa dekat, ya, merasa dekat dengan orang yang dia cintai, walaupun jaraknya jauh, ya, antar kota, antar provinsi, ya, atau bahkan dipisahkan oleh Selat Malaka, ya, atau Samudra India, ya, tetap dia merasa tenang, tenteram, ya, karena kecintaan dia, ya, taib. Qala wa in kana ba'idan an, walaupun dia jauh sekali dengan jasadnya, jauh sekali, ya, badannya jauh sekali. Qala wal wahsatu sababu al hijab, ya, maka wahsyah, ya, keterasingan, kegersangan, kesepian tadi sebabnya adalah adanya penutup. Wa kullama ghalatal hijabu zadatil wahsyatu, maka semakin kuat, semakin tebal penutupnya, akan semakin bertambah rasa wahsyahnya itu, ya. Qala fal ghaflatu tujibul wahsyah, maka seorang hamba yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mengharuskan dia ditimpa sifat wahsyah tadi. Qala wasyadu minha wahsyatul maksiyati, ya, dan lebih besar, lebih kuat darinya adalah wahsyah karena sebab maksiat, ya, karena sebab kemaksiatan. Wa asyaddu minha wasyatu syirki wal kufri, dan yang lebih besar lagi, lebih berat lagi adalah wahsyah yang ditimbulkan oleh kekufuran dan kesyirikan, ya. Maka akan muncul, ya, ketakutan, ya. Taqala wala tajidu ahadan mulabisan syai'an min dhalika illa wa ya'luhu minal wahsyati bihasabi ma labasahu minhu. Dan tidaklah engkau mendapati seseorang yang dia bergelimang dengan perkara tadi, maksiat, ya, kesirikan, kekufuran, kecuali engkau dapati akan nampak muncul, ya, timbul dalam dirinya itu perasaan wahsyah itu, ya, rasa wahsyah itu menampak pada dirinya, nampak pada dirinya, ya. Bihasabi mala basahu minhu, sesuai sekadar dengan dosa-dosa kemaksiatan yang dia lakukan, yang dia kerjakan, ya. Qala fata'alul wahsyatu wajhahu wa qalbahu, ya. Maka perasaan wahsyah tadi, kegersangan, kegelisahan, kesepian itu akan muncul naik pada wajah dia, ya. Nampak pada wajahnya, pada hatinya. Qala fayastauhisu wa yustauhasu minhu, ya. Maka dia merasa gersang, sepi, ya, tidak tenang, dan orang merasa tidak tenang dengan dia, ya. Dia tidak merasa tenang dengan orang lain, ada di sekitarnya dia tidak tenang, tidak senang, ya, tidak merasa tenteram hatinya. Sebaliknya, yustau hasminhu, orang dekat ke dia juga tidak tenteram hati orang yang dekat itu, ya, tidak senang orang yang mendekatinya itu. Waliyadzubillah, ya. Taib. Maka ketentraman, ketenangan itu dengan ketaatan, ya, dengan orang-orang yang sama dengan dia, ya. Taib, tentang wahsyah dari musuh tadi, ya, walaupun jasadnya dekat, badannya dekat, tetapi karena hatinya jauh, ya, dia tetap merasa gersang, tetap merasa kesepian dengan orang yang ada dekatnya itu. Dikatakan oleh Al-Hakam Ibn Abi Salat, ya. Qala, wa ma ghurbatul insani fi ghairi darihi. Wa ma ghurbatul insani fi ghairi darihi. Ya. Walakinnaha fi kurbi man la yusakiluhu. Ya. Walakinnaha fi kurbi man la yusakiluhu. Ya. Dan tidaklah keterasingan seorang hamba, ya, seseorang itu merasa asing, itu dengan beradanya dia di negeri asing, negeri orang lain, ya, di tempat tinggal orang lain, dia merasa asing. Tidak. Walakinnaha fi kurbi man la yusakiluhu, akan tetapi keterasingan itu yang sebenarnya adalah dia berkumpul, berdekatan bersama dengan orang-orang yang tidak sama bentuknya dengan dia, yakni tidak sama keadaannya dengan dia, ya. Itu tadi, dekat dengan musuhnya, ya, orang yang tidak cocok dengan dia hatinya, ya, jauh hatinya dengan dia, walaupun badannya dekat, maka dia merasa gharib, ya, merasa gurbah, merasa terasing darinya, gitu. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna. Nasallallahu taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.